Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله. إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita sampai pada bab yang keempat tentang qada Ramadan, kemudian puasa-puasa yang sunnah dan juga puasa yang makruh serta yang diharamkan. Telah kita bahas masalah yang pertama berkenaan dengan mengqada puasa. Masuk pada masalah yang kedua tentang puasa-puasa yang sunnah. Insyaallah mungkin kita loncat dulu. Masuk pada bab yang kelima tentang itikaf. Nah, ya. Setelah membahas tentang itikaf, mungkin kita lanjut ke puasa-puasa sunnah. InsyaAllah. Al-Babul Khamis, bab yang kelima, halaman 167, yang cetakannya sama. Fir'itikaf, tentang itikaf. Wa fihi indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful i'tikafi wa hukmuhu. Definisi i'tikaf dan hukum i'tikaf. Ta'rifuhu, yang pertama, definisinya. Al-i'tikaf fil lughati luzumu syai' wa habsun nafsi alaih. Itikaf secara bahasa artinya melazimi sesuatu, menetapi sesuatu, dan menahan diri padanya. Ini secara bahasa. Sehingga secara bahasa ini itikaf bisa digunakan untuk perkara yang baik, bisa juga digunakan untuk perkara yang jelek. Di antara kata itikaf di dalam Al-Quran yang digunakan untuk perkara yang jelek, seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Allah mengatakan, ma hadihi tamasilul lati antum laha akifun. Berhala-berhala macam apa yang kalian itikaf padanya? Ya, berdiam diri, melazimi berhala tersebut, dinyatakan itikaf secara bahasa. Nah, dan juga ayat yang lain, wajawazna bi bani Israel al-bahr fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. Dan kami lewatkan Bani Israel lautan. Kemudian mereka menjumpai suatu kaum yang sedang beriktikaf di hadapan patung-patung mereka. Ya, dinyatakan iktikaf. Nah, adapun yang digunakan pada perkara yang baik, seperti ayat yang sering kita dengar. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Nah, sekali lagi secara bahasa, kalimat itikaf ini bisa digunakan untuk perkara yang baik dan juga bisa digunakan untuk perkara yang jelek. Yang jelas, maknanya melazimi sesuatu, menetapi sesuatu, menahan diri pada sesuatu tersebut. Nah, wa fi syar'i, adapun secara syariat, luzumul muslimil mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Itikaf secara syariat adalah melaziminya seorang muslim yang mumayyiz masjid. Seorang muslim yang mumayyiz melazimi masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Ibn Saimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, itikaf adalah al-maqam fil masjid ta'atan lillah. Ya. Berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan itikaf al-maqam fil masjid min saksin maksusin ala sifatin mahsusatin ta'abudan lillah. Berdiam diri di masjid dari orang yang khusus, ya, dengan sifat yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna itikaf secara istilah, secara syariat. Nah, melazimi masjid, berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmuhu. Yang kedua, hukumnya. Wahuwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Hukumnya adalah sunnah. Dan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara amalan yang dengannya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itikaf. Liqawli azza wa jalla. Berdasarkan perintah atau ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Antahira baytiya lita'ifina wal'akifina waruka'is sujud. Ya. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Hendaklah membersihkan, mensucikan rumahku. Baitullah. Nah, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku dan sujud. Ya. Disebutkan di sini di antaranya orang-orang yang itikaf. Ya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk mensucikan, membersihkan Baitullah. Ya. Bagi orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku dan sujud. Wahadil ayatu dalilun ala masru'iyati ala masru'iyatihi hatta fil umamis sabiqah. Ayat ini merupakan dalil tentang disyariatkannya itikaf sampai pada umat-umat terdahulu. Ya. Jadi syariat itikaf ini bukan hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini pun telah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk membersihkan, mensucikan Baitullah. Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf dan juga diantaranya untuk orang-orang yang itikaf, orang yang ruku dan juga sujud. Nah, wa qala ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya itikaf ini di antara perkara yang disyariatkan. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ya, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap Ramadannya senantiasa iktikaf. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mencintai amalan ini. Wa ajma'al muslimuna 'ala masru'iyatihi. Dan kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya itikaf. Wa annahu sunnah. Dan sesungguhnya hukumnya itu sunnah. La yajibu 'alal mar'i illa ayyujibahu 'ala nafsihi ka ayyan darahu. Nah, dan tidak wajib bagi seseorang kecuali dia mewajibkan terhadap dirinya dengan bernadar untuk itikaf. Hukum asalnya sunnah. Kecuali kalau seorang bernadar untuk itikaf, berarti hukumnya menjadi wajib. Nah, fasabatat sunniyatul itikaf wa masru'iyatuhu, maka tetaplah sunnahnya itikaf dan disyariatkannya itikaf bil kitabi was sunnati wal ijma, berdasarkan kitab Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma. Nah, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam sunnah dan juga ijma, kesepakatan kaum muslimin bahwasanya itikaf perkara yang disyariatkan. Di antara perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua. Syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun. La tasihu illa biha. Itikaf merupakan ibadah yang memiliki syarat-syarat. Tidak sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Wahia, syarat-syaratnya yaitu. Yang pertama, ayyakunal mu'takifu musliman, mumayyizan, akilan. Orang yang itikaf adalah seorang muslim. Dan juga mumayyiz. Ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Ya, usia tamyiz mungkin sekitar 7 tahun. Ini usia tamyiz. Nah, dan juga berakal, bukan orang yang gila. Fala yasihul itikaf minal kafir. Tidak sah itikaf dari orang kafir. Ya, tinggalkan itikaf adalah ibadah. Sementara syarat yang paling pondasi sekali diterimanya ibadah yaitu keimanan. Nah, orang kafir melakukan ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal majnun, dan juga tidak sah itikaf dari orang yang gila. Nah, walas sabighul mumayyiz, dan juga anak yang belum tamyiz tidak sah. Nah, amal bulug wal dukuriyah fala yustarotan. Adapun balig dan laki-laki ini tidak disyaratkan. Ya, dalam artian, walaupun dia masih anak-anak yang belum balig, tapi sudah mencapai usia tamyiz, sah saja itikafnya. Ya, balig bukan merupakan syarat. Nah, begitu pun laki-laki bukan merupakan syarat. Fayasihul itikaf min ghairil baligh idha kana mumayyizan. maka sah itikaf dari orang yang belum baligh apabila dia mumayyiz. Ya, sudah mengetahui mana yang baik, mana yang jelek walaupun masih anak-anak. Nah. Wa kadzalika minal unsa, dan juga sah itikaf dari perempuan. Ya. Perempuan pun boleh-boleh saja itikaf. Nah, para istri Nabi SAW pun ketika itu beritikaf. Ya. Tentunya kalau aman dari fitnah. Yang kedua syaratnya, an-niyatu, niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu dengan niatnya. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takafihi. Maka, yang itikaf, hendaklah dia meniatkan untuk melazimi tempat itikafnya. Qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jal. Dalam rangka mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya. Yang membedakan antara orang tinggal di masjid, dinyatakan itikaf, dan tidak dinyatakan itikaf. Itu dengan niat. Ya. Tetapi dia tinggal di masjid, meniatkan itikaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dianggap itikaf. Tapi ketika seorang tinggal di masjid, ya, tidak meniatkan itikaf, walaupun dia sampai berhari-hari, tidak nyatakan itikaf. Mesti ada niat. Nah. Yang ketiga, ayyakuna itikafu fi masjidin. Ya. Syarat yang ketiga, itikaf itu dilakukan di masjid. Nah, ini syarat. Kalau itikaf di rumah, tidak dianggap sebagai itikaf yang disyariatkan. Ya. Apalagi di selainnya. Ya. Tak kita singgung. Nah, itikaf di mall misalkan. Ya, tidak bisa. Nah, atau di gedung serbaguna misalkan. Tidak bisa. Atau di lapangan futsal itikaf. Ya, lapang badminton misalkan. Atau tempat-tempat selain masjid. Ini tidak dinyatakan sebagai itikaf yang syar'i. Nah. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum 'aqifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Ya. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana ya'takifu fil masjid. Dan berdasarkan perbuatan Nabi SAW, di mana beliau itikaf di masjid. Walam yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairihi. Dan tidak dinukilkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau beritikaf di selain masjid. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan Rasulullah itikaf di selain masjid. Sehingga masjid ini merupakan syarat sahnya itikaf. Nah. Yang keempat, ayakuna al-masjidu alladhi yu'takafu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Ya. Masjid yang diitikafi hendaknya ditegakkan salat berjamaah di masjid tersebut. Nah. Jadi bukan masjid yang mana saja, tapi masjid yang ditegakkan solat berjamaah. Wadalika idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallaha salatun mafruḍah wa kana al-mu'takifu mimman tajibu 'alaihi al-jamaah di anal itikaf di masjid la tuqamu fi salatul jamaah yaqtadi tarkal jamaah wa ya wajibatun alaihi. Ya, dikarenakan apabila itikaf, ya, yang terselingi dengan salat yang wajib, nah, sementara orang yang itikaf di antara orang yang wajib untuk melaksanakan jamaah, Dikarenakan kalau itikafnya di masjid yang tidak ditegakkan sholat jamaah, ini bisa menuntut meninggalkan jamaah. Padahal jamaah wajib padanya. Ya. Kalau seorang misalkan itikaf di masjid, tapi tidak ditegakkan sholat berjamaah. Nah, kalau dia tetap tinggal di masjid tersebut, nah, berarti dia meninggalkan sholat berjamaah. Sementara sholat jamaah hukumnya wajib bagi laki-laki, sedangkan itikaf hukumnya sunnah. Nah, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban hanya untuk melakukan yang sunnah. Baik. Au tiqraru hurujil mu'takif kulla waqtin. Atau kemungkinan yang kedua, ya, berulang-ulangnya orang yang itikaf keluar dari masjid setiap waktunya. Kalau seandainya dia sholat di masjid yang tegakkan sholat berjamaah, ini menuntut padanya untuk bolak-balik terus. Waktu duhur keluar dari tempat itikafnya, cari masjid yang ada sholat berjamaahnya. Balik lagi ke masjid yang dia itikaf padanya. Nah, waktu asar keluar lagi. Ya. Maghrib keluar lagi. Isya keluar lagi. Subuh keluar lagi. Ya. Ini kalau dia itikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah. Nah, wahada yunafil maqsud minal itikaf. Dan ini menafikan maksud tujuan dari itikaf. Ya. Tujuan itikaf melazimi masjid. Nah, kalau sering bolak-balik meninggalkan masjid, ini menafikan tujuan maksud dari itikaf. Nah, ini bagi laki-laki. Ya, disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Sebagai mengatakan di masjid mana saja boleh. Ya. Sebagai lagi mengatakan di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Ya. Sebagai lagi mengatakan tidak boleh itikaf kecuali di tiga masjid. Ya. La itikafa illa fi salasati masajid. Ada hadis yang mengatakan tidak itikaf kecuali pada tiga masjid. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Tapi kata para ulama, makna hadis di sini, ya, bukan berarti menafikan, ya, tidak boleh itikaf di selain tiga masjid ini, atau menafikan ketidaksahannya, tidak sah itikaf kecuali tiga masjid ini. Tapi makna hadis ini, la itikafa afdol. Tidak ada itikaf yang lebih afdol dari tiga masjid ini. Ini maknanya. Ya. Dan tentunya di tiga masjid ini itikaf afdol. Nah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Tapi boleh juga itikaf di masjid-masjid yang lainnya. Berdasarkan keumuman ayat yang kita bacakan tadi, wa antum aqifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid sifatnya umum. Nah, tapi bagi laki-laki dikatakan ada kewajiban sholat berjamaah, maka hendaklah di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Ya. Kalau tidak ditegakkan sholat berjamaah, ini ada dua kemungkinan. Dia tetap tinggal di masjid tersebut, meninggalkan sholat berjamaah, berarti meninggalkan kewajiban. Atau dia mencari masjid yang ada sholat berjamaahnya, ini bisa menyebabkan dia terus keluar masuk tempat itikafnya. Tiap waktu sholat keluar lagi. Ini bisa menafikan maksud dan tujuan itikaf. Nah. Amal mar'atu fayasihu itikafuha fi kulli masjidin. Sawa'an uqimat fihil jama'atu amla. Adapun perempuan, maka sah itikafnya di setiap masjid. Sama saja. Apakah ditegakkan sholat jamaah padanya ataukah tidak? Ya. Kenapa dikatakan perempuan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah? Sehingga di masjid mana saja. Kalau itu dinyatakan masjid, maka perempuan boleh itikaf padanya. Ya. Tetap perempuan pun tidak boleh itikaf di rumah. Nah, ya. Kalau itikaf, tetap harus di masjid. Ya. Tapi Kalau perempuan tidak disyaratkan masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Nah, hada idza lam yatarattab ala i'tikafiha fitnah. Ini pun apabila tidak berdampak terhadap i'tikafnya itu fitnah. Jadi perempuan boleh i'tikaf di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, ya. Fa in tarattaba ala dzalika fitnatun muni'at. Apabila itikafnya berdampak fitnah, maka dilarang untuk melakukannya. Nah, kalau fitnah di masjid tapi campur baur, ya, laki-laki perempuan, nah, tidak bisa menjaga pandangan mata, ya, maka kalau menimbulkan fitnah, maka dilarang. Nah, walaupun pada asalnya tidak boleh kita melarang kaum perempuan untuk melaksanakan sholat atau ibadah di masjid. Rasulullah mengatakan, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk beribadah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh melarang perempuan ke masjid untuk beribadah, untuk sholat misalkan. Ya, sholat lima waktu, sholat tarawih atau itikaf. Tapi ketika menimbulkan fitnah, maka boleh untuk melarangnya. Nah, adapun hukum asalnya, boleh perempuan ikut itikaf di masjid. Tapi tadi, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Ya, istri Nabi SAW pun, mereka beritikaf di masjid. Nah, adapun ketika menimbulkan fitnah, maka lebih baik tidak beritikaf di masjid. Nah, wal afdalu ay yakuna al masjid alladhi yu'takafu fihi tuqamu fihi al jum'ah, dan lebih afdal masjid yang dilakukan itikaf padanya ditegakkan salat Jumat. Ya, sehingga tidak perlu keluar waktu Jumat pun. Tetap dia di masjid tersebut. Nah. Lakin dalika laisa syaratan lil i'tikaf. Akan tapi, masjid yang ditegakkan sholat Jumat bukan merupakan syarat i'tikaf. Ya. Nah. Bedanya Jumat dengan jamaah. Kalau jamaah kan tiap hari. Ya. Sehingga kalau di masjid yang tidak ada sholat berjamaahnya, menuntut dia untuk keluar masuk masjid. Sehari minimalnya 5 kali. Keluar masuk masjid, keluar masuk masjid. Nah, adapun kalau sholat Jumat kan hanya sepekan sekali saja. Jadi kalau sepekan dia keluar ke masjid yang ada sholat berjamaahnya, tidak menafikan tujuan maksud itikaf. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga masjid yang ditegakkan sholat Jumat ini bukan merupakan syarat itikaf. Tapi min babil afdoliyah. Termasuk di antara perkara yang afdol. Di masjid yang ditegakkan sholat Jum'ah. Ya, otomatis kalau ditegakkan sholat Jum'at, berarti ditegakkan sholat jamaah. Dan lebih afdol lagi, kita sebutkan tadi, di 3 masjid. Nah, di masjid Haram, masjid Nabawi, masjid Al-Aqsa. Ya. Bahkan kalau ketiga masjid ini, boleh menyengajakan safar dalam rangka ibadah di masjid tersebut. Nah, menyengajakan misalkan ke Makkah hanya untuk ibadah di Masjidil Haram. Tidak mengapa. Nah, dikarenakan keutamaan melaksanakan sholat di dalamnya. Atau pergi ke Madinah berniat menyengajakan beribadah di Masjid Nabawi. Atau Masjidil Aqsa. Adapun selain daripada 3 masjid ini, kita melakukan perjalanan safar hanya untuk meniatkan ibadah di suatu tempat, maka tidak diperbolehkan. Ya. La tasuddu rihal illa ala salasati masajid. Rasul mengatakan, jangan menempuh perjalanan, rihlah, ya, safar. Ya. Menghususkan suatu tempat untuk beribadah. Kecuali pada 3 masjid. Nah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ya. Menghususkan masjid saja dengan menempuh safar hanya untuk beribadah di dalamnya tidak boleh kecuali tiga masjid tadi. Misalkan kita meniatkan dari Bandung ini ya, ke Jakarta untuk sholat di Masjid Istiqlal atau itikaf di Masjid Istiqlal. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menempuh perjalanan, rihlah, safar, ya. Tujuannya untuk beribadah di suatu masjid, kecuali tiga masjid tadi. Masjid saja dilarang demikian. Nah, apalagi selain masjid, seperti kuburan, misalkan, ya. Rihlah, tur, ziarah, ke makam wali ini, makam wali itu, menempuh perjalanan lagi safar. Tadi ke masjid saja tidak boleh, kecuali tiga masjid. Ya. Apalagi ke selain masjid. Ya. Mengkhususkan kuburan untuk beribadah di dalamnya, hanya untuk baca Al-Quran di kuburan tersebut dengan menempuh jarak safar. Nah, ini tidak boleh. Yang kelima, at-taharatu minal hadatsil akbar. Suci dari hadas besar. Fala yasihu itikaful junub. Tidak sah itikafnya orang yang junub. Ya. Baik disebabkan dia mimpi ataupun sebab yang lainnya. Walal haid, tidak juga perempuan yang haid. Walan nufasa, tidak juga perempuan-perempuan yang nifas. Li'adami jawaji muqsiha ula'i fil masjid. Dikarenakan tidak bolehnya mereka itu tinggal di masjid. Ini bagi yang berpendapat, orang yang junub, orang yang haid dan nifas, tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah, dikarenakan khilaf lah kita jelaskan dalam bab toharah, atau kitab toharah. Ya, apakah boleh orang yang junub tinggal di masjid, ataukah perempuan yang haid dan nifas tinggal di masjid? Walau alam, ya, pendapat yang kuat dibolehkan. Berdalil dengan kisah imro'ah takumul masjid. Seorang perempuan yang dia tinggal di masjid, menyapu masjid. Tinggalnya di masjid. Yang namanya perempuan biasanya dia haid. Dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk keluar ketika datang masa haidnya. Begitu juga kisah laki-laki yang dia juga takumul masjid, menyapu di masjid. Dan juga kisah tentang ashabu suffah, orang-orang yang tinggal di pelataran masjid, para sahabat yang tidur di pelataran masjid. Mereka kadang-kadang ihtilam, kadang-kadang junub, mimpi atau yang semisalnya. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk keluar dari masjid tatkala datang waktu ihtilam tadi junub. Barakallahu fikum. Tapi tentunya dengan menjaga. Kalau perempuan yang haid dia menjaga jangan sampai darah haidnya menetes di masjid dikarenakan najis. Barakallahu fikum. Amma siyamu falaysa bisartin fil itikaf. Adapun puasa bukan syarat itikaf. Orang yang itikaf tapi dalam keadaan tidak berpuasa, apakah sah itikafnya? Sah itikafnya. Dikarenakan sekali lagi, puasa bukan syarat itikaf. Lima ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil masjid. Kata Ibnu Umar, anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab mengatakan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadar pada masa jahiliyah untuk itikaf satu malam di Masjidil Haram. Faqala awfi bin nadrik. Rasul mengatakan, tunaikan nadarmu. Ya. Falau kana saum syaratan, lama soha itikafu fil lail. Kalau seandainya puasa ini merupakan syarat sahnya itikaf, maka tidak sah itikafnya Umar di malam hari. Li'annahu la siyama fih. Dikarenakan di malam hari itu tidak melakukan puasa padanya. Ya. Sementara Umar bernadar untuk itikaf di malam hari. Malam bukan waktunya berpuasa. Sehingga kalau seandainya puasa itu syarat sahnya itikaf, niscaya tidak sah itikafnya Umar tersebut. Dan Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk menunaikan nadarnya. Ya. Kasih lagi, puasa itu bukan merupakan syarat sahnya itikaf. Ya. Bahkan, Nabi SAW pun pernah dia beritikaf di 10 hari pertama bulan Syawal. Bulan Syawal bukan waktu diwajibkannya untuk berpuasa. Nah. Walannahuma ibadatani munfasilatani. Dikarenakan kedua-duanya, puasa dan juga itikaf, dua ibadah yang terpisah. Fala yustaratu li ihdahima wujudul ukhra. Tidak disyaratkan bagi salah satu di antara keduanya ada yang lainnya. Ya. Maksudnya tidak disyaratkan ya, sahnya itikaf itu dalam keadaan puasa. Atau sebaliknya. Tidak disyaratkan sahnya puasa itu dalam keadaan itikaf. Dua ibadah yang berbeda, yang berpisah. Nah, ya. Sehingga itikaf tanpa puasa, sah itikafnya. Atau sebaliknya. Puasa tanpa itikaf, sah puasanya. Nah. Al-mas'alatu as-salisah, masalah yang ketiga. Zamanul itikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Zaman itikaf, waktu itikaf. Perkara-perkara yang sunahkan ketika itikaf dan yang dibolehkan bagi orang yang itikaf. Yang pertama, zamanul itikaf, waktu itikaf. Zaman itikaf dan waktunya. Al-muqsu fil masjidi miqdaran minaz zaman. Huwa ruknul itikaf. Ya. Tinggal di masjid. Ya. Miqdaran minaz zaman. Nah. Beberapa saat atau memiliki waktu dari zaman ini merupakan salah satu rukun itikaf. Di rukun itikaf di antaranya tinggal di masjid. Nah, beberapa waktu. Ya. Falau lam yaqo al-muqsu bil masjid lam yan'aqid al-itikaf. Kalau seandainya tidak tinggal di masjid, maka tidak sah itikafnya. Misalkan dia hanya lewat saja masjid. Ya. Walaupun meniatkan itikaf, kalau tidak tinggal di masjid, tidak sah. Harus ada tinggal di masjidnya, berdiam diri di masjidnya. Nah. Walaupun hanya sebentar. Wa fi aqalli muddatil itikaf khilafun bain ahli ilmi. Tentang waktu minimal itikaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, wassahih, pendapat yang sahih insyaAllah, anna waqtal i'tikab laisa li aqallihi haddan, atau haddun. Ya. Bahwasanya waktu i'tikab, tidak ada batasan minimalnya. Ya. Sebagaimana telah kita jelaskan, nah, sebelumnya, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dan juga Dawud Adz-Dzahiri dan riwayat dari Imam Ahmad dipilih oleh Ibnu Mundhir. Ya, tidak ada batas minimal itikaf. Nah. فيصير الاعتكاف مقدارا من الزمن. Maka sah itikaf seukuran dari waktu. Wa in qalla, walaupun sedikit, sebentar. Walaupun hanya satu jam, dua jam. Kalau dia tinggal di masjid, meniatkan itikaf, ini sah itikafnya. Illa annal afdal alla yaqilul itikaf an yawm aw layla. Akan tapi yang afdal, itikaf tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Ini mimbab afdaliyah. Ya, tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Nah, kalau kita hitung dengan jam, mungkin sekitar 12 jam. Tidak kurang dari itu. Ya. Kalau dia berniat itikaf di siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia itikafnya hanya satu malam saja, ya, di malam hari, dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini yang afdol. Tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Apa alasannya? لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا أَنْ أَحَدٍ مِنْ أَسْحَابِهِ الْإِتِكَافُ فِي مَا دُونَ ذَلِكَ. Dikarenakan tidak dinukilkan dari Nabi SAW, tidak juga dari seorang pun di antara sahabat-sahabatnya, itikaf kurang daripada itu. Ya, walaupun kita sebutkan tadi, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, tidak ada batas waktu minimal lamanya itikaf. Ya, boleh walaupun hanya sesaat, nah, beberapa jam, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau dilihat dari sisi afdol, ya, tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Nah, alasannya apa? Tidak dinukilkan dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya, itikaf kurang dari itu. Nah, seperti Umar tadi, pernadar itikaf satu malam. Nah, ya, tapi tadi boleh juga kalau dia datang jam 1 misalkan. Nah, itikafnya kemudian selesai jam 3, dia menyatakan itikaf, dianggap sebagai itikaf, sah itikafnya. Sekali lagi, min babi afdaliyah, termasuk di antara yang afdal. Nah, tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Nah, wa afdalu awqatil itikaf al-asrul awakhir min Ramadan. Waktu-waktu itikaf yang paling afdal, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang afdal. Nah, ya. 10 hari full. Masya Allah. Nah. 10 hari full. Ya. Siang dan malamnya. Selama 10 hari terakhir. Ini yang sangat utama. Ya, berkata tentunya tadi. Bagi yang tidak bisa 10 hari full. Berarti bukan berarti dia meninggalkan semuanya. Enggak itikaf sama sekali. Ya. Yang tidak bisa dilakukan semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Nah, kalau kita enggak bisa full 10 hari, ya minimalnya mungkin di malam harinya kita itikaf. Kalau juga di malam harinya kita berat juga enggak bisa, ya minimalnya di malam-malam ganjilnya. Yang jelas di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, hendaklah kita semangat. Ya, tambah semangat kita dalam melaksanakan ibadah. Qiyamul lailnya yang biasanya mungkin sebentar agak diperpanjang qiyamul lailnya. Nah, qiraatul Qur'annya pun ya, diperbanyak lagi. Ditingkatkan. Ya. Rasulullah yajtahidu fi asl awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW bersemangat di 10 hari terakhir ya, dan semangat ini melebihi di hari-hari yang lainnya. Nah, dan juga Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW idza dakhal al-asr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda mi'zarah. Rasulullah apabila masuk 10 ya, hari terakhir bulan Ramadan, menghidupkan malamnya. Hidupkan malamnya. Ya, dan melakukan ketaatan kepada Allah. Baik qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir, bertaubat dan sebagainya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita ingatkan. Nah, masa kita mampu bergadang untuk dunia, mampu lembur untuk urusan dunia, tapi ketika bergadang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak mampu. Nah, ya. Lembur di masjid misalkan itikaf atau mungkin di rumahnya dalam rangka mencari Lailatul Qadar yang keutamanya sangat luar biasa, pahalanya berlipat ganda, masa kita tidak mampu? Nah, sehingga ini bisa teruji keimanan seorang. Apakah dia orang yang semangat dan mencintai kebaikan, ataukah orang yang enggak peduli terhadap kebaikan dan keutamaan? Ya. Semakin mendekati akhir di bulan Ramadan ini, ya, hendaklah kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah. Innamal a'mal bil khawatim. Ya. Rasul mengatakan amalan itu dilihat dari akhirnya. Nah, sehingga Ramadan yang kita lewati, ya, dengan mungkin sia-sia, kurang dalam beribadah, masih ada kesempatan di hari-hari yang kita lalui ini untuk memperbaikinya. Nah, dikatakan kita tidak tahu apakah mendapati Ramadan yang berikutnya ataukah tidak. Ya, saya memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأصل الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. Sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Fa in itakafa fi ghairi hadha al-waqt jaza dhalika lakinnahu khilaful aula wal afdal. Apabila itikaf pada selain waktu ini, itikaf di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan, boleh-boleh saja. Akan tapi menyelisihi yang utama dan yang afdol. Ya. Itikaf di bulan Syawal, boleh, silakan. Di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah, atau bulan-bulan yang lain, silakan saja. Ya. Nah, atau di 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari pertengahan bulan Ramadan, boleh-boleh saja. Tapi yang paling afdol, paling utama, itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Nah. Wa man nawaa al-itikaf al-ashr al-awaakhir min Ramadan shalla al-fajr min sabihat al-yawm al-hadi wal-ishrin fi al-masjid alladhi yanwi al-itikaf fihi thumma yadkhulu fi itikafihi. Barang siapa yang berniat beritikaf 10 hari, ya, di bulan Ramadan, hendaklah dia sholat subuh pada pagi hari ke-21 Ramadan di masjid yang dia niatkan itikaf padanya, kemudian masuk ke tempat itikafnya. Tapi pendapat yang rajih telah kita jelaskan. Nah, bagi yang berniat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, sejak terbenam matahari di hari yang ke-20. Ya, sehingga disunahkan untuk bermalam, ya, di malam yang ke-21 di masjid yang dia itikaf padanya. Ya, sebagaimana kita jelaskan, adapun hadis yang menyebutkan Rasulullah sholat subuh di pagi hari yang ke-21 kemudian masuk ke tempat itikafnya, ini mulai memfokuskan ibadah, ya, di tempat itikafnya tersebut. Ya. Adapun mulainya sejak malam. Nah, wayantahi bi ghurubi syamsi akhiru yawmi min Ramadan, dan selesai dengan terbenamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan. Ya. Ketika selesai bulan Ramadan, maka selesai juga itikaf. Selesai bulan Ramadan dengan terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Sehingga tidak disunahkan bagi yang itikaf untuk menginap di malam Id. Nah, sebenarnya ada kaul, ada pendapat di antara para ulama. Ya, disunahkan bagi yang itikaf untuk menginap di malam Id. Dari pendapat yang kuat, itikaf itu selesai ya sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Nah. Sedikit lagi. Yang kedua, mustahabatuhu, perkara yang disunahkan bagi yang itikaf. Wal itikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Itikaf merupakan ibadah. Ya. Yang padanya seorang hamba berkhulwat dengan sang penciptanya. Yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa yaqta'ul 'ala'iqa amma siwa. Ya. Dia memutuskan nah perkara-perkara selain dari ibadah yang disebutkan tadi. Nah. Ya. Fa yustahabu lil mu'taqib ay yatafarraga lil ibadah. Yang disunahkan bagi yang itikaf memfokuskan ibadah. Fa yuksiru minas shalah, memperbanyak salat. Wa dzikri wa du'a, memperbanyak zikir dan doa. Wa qira'atil Qur'an wa taubah wal istighfar, memperbanyak membaca Al-Qur'an, bertaubat, beristighfar. Wa nahwi dzalika min at-ta'at allati tuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Dan lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang selayaknya dilakukan oleh orang yang itikaf. Nah, memperbanyak salat, ya. Nah, memanjangkan salatnya, berzikir, berdoa, qiraatul Qur'an, taubat, istighfar dan lain sebagainya. Oke. Ya. Dan namanya itikaf tadi memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika itikaf hendaklah ya urusan-urusan dunia yang menyibukkannya dia kesampingkan terlebih dahulu. Nah, ya, sehingga kita ingatkan kepada para mu'takif, jangan sampai badannya berada di masjid, tapi pikirannya ya, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Atau mungkin HP-nya terus bisnis. Ya, urusan-urusan dunia. Apalagi kalau sampai terjadi transaksi di masjid. Ya, gak boleh jual-beli di masjid. Nah. Atau kadang-kadang dia itikaf bawa laptopnya, masih juga rapat online di masjid. Ya. Nah. Barakallahu fiikum. Atau sebagiannya status WA yang menyebutkan tadinya tentang itikaf. Ya, sedang itikaf. Misalkan status WA-nya. Barakallahu fiikum. Jaga keikhlasan ya, akhi. Ya. Sayang ibadah kita hanya untuk dilihat, diketahui oleh orang-orang dirinya itikaf. Ya. Sedang itikaf lagi sibuk, misalkan. Nah. Hindari perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan kita. Ya, walaupun tadi hanya status WA. Nah, menyebutkan dirinya sedang itikaf. Ya. Ini khawatir. Nah, merusak keikhlasan kita. Ma yubahu ila mu'taqib, apa yang dibolehkan bagi yang itikaf, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, mungkin satu pertemuan lagi insyaallah selesai pembahasan tentang itikaf. Ini bertanya, jika janin yang masih dalam kandungan, apakah wajib untuk zakat? Pendapat yang kuat, tidak ada kewajiban zakat. Dikarenakan zakat diwajibkan ala sogir, bagi anak kecil. Ya, sedangkan janin belum dinyatakan anak kecil. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan yustahab, disunahkan. Walaupun tidak wajib, sebagian mengatakan sunnah. Wallahu'alam. Pak Ustaz izin bertanya, apakah seorang yang masih memiliki utang puasa boleh mengerjakan puasa Sawal atau puasa sunnah lainnya? Jazakallahu khair. Siap di antara para ulama tentang masalah ini. Ya. Nah, bagi orang yang memiliki hutang puasa, apakah dia boleh melakukan puasa sunnah ataukah tidak? Wallahu alam, pendapat yang kuat, ya, kalau waktunya masih banyak, masih leluasa, maka dia boleh untuk melakukan puasa sunnah. Nah, ya. Walaupun hutang puasa wajibnya belum dibayar. Ya. Tapi tentunya yang paling utama, nah, apalagi seorang yang dia melihat kadar dirinya, ya, khawatir tidak mampu membayar puasa yang wajibnya, maka disegerakan, ya, untuk berpuasa yang wajib dibandingkan dengan puasa yang sunnah tersebut. Supaya lebih menyegerakan, melepaskan dari tanggungan hutang puasanya. Nah, walaupun dibolehkan, tapi dihasung untuk segera membayar hutang puasa yang wajibnya tersebut. Wallahu'alam. Ketika anak sudah memayis, namun ketika dibawa ke masjid lebih banyak bermain-main dan khawatir mengganggu saudara kita yang lain yang sedang itikaf. Bagaimana hukum membawa anak tersebut untuk beritikaf? Ya, sebutkan tadi, yang memayis sudah sah itikafnya. Nah, ya, sehingga kalau membiasakan anak kita yang memayis, ya, dibawa ke masjid untuk itikaf, tidak mengapa. Tapi, kalau seandainya anak tersebut mengganggu, ya, orang-orang yang sedang itikaf, maka hendaklah ditahan terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa dinasihati anaknya, nasihati. Kalau tidak bisa, jangan dibawa ke masjid. Nah, kalau mengganggu orang-orang sedang melaksanakan itikaf. Barakallahu fikum. Ya, ya, pada aulad, anak-anak, nah, yang ikut itikaf di masjid, ya, jangan mengganggu jamaah itikaf yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Lari-lari, misalkan saya mengganggu jamaah itikaf, tidak. Ya. Ini saya pengingat kepada, ya, kita sebagai orang tua juga kepada anak-anak. Nah, yang biasa ikut itikaf di masjid. Ya. Barakallahu fikum, jangan mengganggu baik dengan ucapan yang berisik, ya, ataupun yang lainnya. Yang bisa mengganggu jamaah itikaf yang lainnya. Mau bertanya Ustaz, bisa tolong dijelaskan tentang Mamadul Qadar. Apakah semua orang mendapatkannya tapi tidak menyadarinya atau seperti apa Ustaz? Soalnya mungkin nanti setelah pembahasan tentang itikaf, kita jelaskan tentang Lailatul Qadar. Wallahu'alam. InsyaAllah mungkin nartafi ilahuna. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.